Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih tentang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sanadnya, di dalam sahihnya, yaitu dukungan dari istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha saat melihat dan menyaksikan suaminya yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menggigil, badan gemetar, kemudian mengatakan laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku mencemaskan tentang keselamatan diriku. Saat itu Khadijah radhiyallahu taala anha berusaha untuk menenangkan hati suaminya yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan mengatakan kalla wallahi la yukhzikallahu abadan innaka latasilu rahima wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takrib dhaifa wa tu'inu ala nawaidil haq. Khadijah menyebutkan 5 akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan alasan kelima akhlak tersebut, Khadijah meyakinkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin mendapatkan sesuatu yang mencelakakan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu bentuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada orang-orang yang dianggap lemah, mereka yang hidup dalam tataran kehidupan yang kecil di bawah, adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bersikap baik kepada para budak dan hamba sahaya. Salah satu materi yang sering digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk memojokkan kaum muslimin, salah satu sorotan yang sering sekali dimunculkan adalah syariat di dalam Islam tentang hukum perbudakan. Syariat di dalam Islam tentang hukum perbudakan. Mereka menuduh bahwa Islam tidak berperi kemanusiaan. Islam tidak menghargai hak-hak asasi manusia, sehingga masih mempertahankan Islam tidak memperhatikan hak-hak asasi manusia, sehingga masih membenarkan adanya sistem perbudakan. Namun alhamdulillah para ulama kita menjelaskan bahwa sistem perbudakan di dalam Islam tidaklah sama dengan sistem perbudakan yang dianut oleh orang-orang kafir. Seseorang itu bisa dijadikan budak apabila dia berasal dari kalangan non-muslim, orang-orang kafir. Orang muslim haram untuk dijadikan budak. Para ulama fikih menjelaskan mengapa? Karena orang-orang kafir tersebut tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah, maka mereka dihukum untuk tunduk dan taat kepada sesama manusia. Mereka tidak mau beribadah, menghamba, menyembah kepada Allah. Allah mensyariatkan hukuman untuk mereka. Mereka diperangi, setelah mereka menyerah, di antara mereka ditangkap, ditawan, dijadikan budak untuk menghambakan diri kepada sesama manusia, sama makhluk. Pada tahapan yang berikutnya, apabila dia nantinya masuk Islam, maka syariat menganjurkan kita untuk memerdekakan dan membebaskan mereka. Kalau sudah muslim masuk Islam, misalnya melihat majikannya, tuannya melaksanakan syariat Islam sehingga pintu hatinya terketuk, terbuka, mendapatkan hidayah dari Allah lalu menyatakan Islam, maka dia dianjurkan untuk dibebaskan, memerdekakan, budak namanya. Tetapi sekalipun dia tidak dibebaskan, statusnya masih dalam keadaan budak, sebagai seorang budak, maka sesungguhnya Islam mengajarkan berbagai macam etika-etika dan adab-adab yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang mulia. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, pernah keluar dari rumah ditemani seorang budak. Budak itu menggunakan pakaian persis pakaian yang dipakai oleh Abu Dzar, pakaian yang mahal, bukan pakaian murahan. Fasu'ila an dzalika, Abu Dzar kemudian ditanya, kok sama pakaiannya antara majikan dan budak? Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Dzar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum ikhwanukum wa khawalukum, ja'alahumullahu tahta aydikum, faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yalbashu mimma yalbas wala tukallifuhum minal amali ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Luar biasa ini adab-adab yang diajarkan Islam. Kata Abu Dzar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang posisi dan kedudukan budak di dalam Islam. Mereka yang telah masuk Islam, kata Rasulullah, mereka itu adalah saudara-saudara dan pembantu kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan mereka di bawah tanggung jawab kalian. Maka barang siapa yang saudaranya sesama muslim itu menjadi budaknya, maka hendaknya, ini perintah dari Islam, maka hendaknya, seharusnya dia memberi untuknya makanan sama dengan makanan yang dia konsumsi. Dia berikan untuknya pakaian sama dengan pakaian yang digunakan. Jangan bebankan untuk mereka pekerjaan melebihi batas kemampuan mereka. Kalau kalian memberikan tugas dan kewajiban untuk mereka, bantulah mereka. Ya. Jadi sistem perbudakan di dalam Islam itu tidak seperti perbudakan di zaman Amerika Latin, di zaman Eropa. Seperti cerita dalam film-film Little Missy misalnya, Rudolfo. Tidak seperti itu. Kan digambarkan Islam dengan muka dan citra seperti itu. Budak-budak yang hitam dimasukkan ke dalam penjara yang gelap, sempit. Makanan yang tidak layak di penjara, tidak boleh keluar ke sana kemari. Pekerjaannya harus menarik gerobak di atasnya batu, alat-alat berat dan seterusnya. Dicambuk. Islam tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan, makanan yang kita makan mereka pun berhak. Pakaian yang mereka pakai juga harusnya sama dengan pakaian yang kita pakai. Seperti yang dipraktikkan oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu yang memberikan pakaian kepada budaknya sama dengan pakaian yang dipakai oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Islam itu adalah agama yang sempurna, mengajarkan segala sesuatunya, etika-etika itu benar-benar disempurnakan di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berikutnya, yang ketiga, yang disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha adalah wataksibul ma'dum, wataksib al-ma'dum. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa maknahu tu'tin nasa ma la yajidunahu inda ghairika min nafaisil fawaid wa makarimil akhlak. Wa qala maknahu aydan taksibul malal azim alladhi ya'jizu anhu ghairuk thumma tajudu bihi fi wujuhil khair wa abwabil makarim. Yang dimaksud dengan yaksibul ma'dum, membantu orang yang tak punya, itu artinya memberikan kepada orang lain sesuatu yang tidak mungkin mereka temukan kecuali pada diri kita, dalam bentuk ilmu, akhlak yang mulia, ataupun dalam bentuk harta. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dikenal sejak zaman dahulu ketika beliau masih kecil, menginjak remaja, dewasa, berkeluarga. Inilah sifat-sifat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang dikenal oleh masyarakatnya, menyambung tadi silaturahmi, memperhatikan kaum yang lemah, demikian juga membantu orang dengan apa yang dimiliki. Sebagian sahabat menceritakan kepada kita, Al-Miqdad Ibnu Aswad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aqbaltu ana wasahibani li waqad dhahabat asma'una wa absaruna minal juhdi faja'alna na'ridu anfusana ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam falaysa ahadun minhum yukbiluna. Al-Miqdad Ibnu Aswad bercerita, pernah saya dan dua orang temanku karena saking payah dan laparnya sampai-sampai penglihatan dan pendengaran kami tidak lagi berfungsi dengan baik, saking laparnya, maka kami mencoba untuk menunjukkan hal tersebut kepada para sahabat Nabi, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka memahami apa yang kami inginkan. Fa'atayna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fantalaqa bina ila ahli fa idza thalathatu a'nuz. Akhirnya kami pun mendatangi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi membawa kami ke rumahnya. Ternyata di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 ekor kambing betina yang bisa diperah susunya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ihtalibu hadzal laban bainana. Cobalah peras susu dari 3 ekor kambing ini untuk kita. Kita minum bersama. Kata Al-Miqdad, fakunna nahtalibu fayashrabu kullu insanin minna nasibah wa narfa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam nasibah. Kemudian kami pun bergantian memerah susu dari 3 ekor kambing tersebut. Dan masing-masing kami mendapatkan bagiannya. Kemudian tidak lupa kami juga menyimpankan bagian susu tersebut untuk Rasulullah SAW. Hadis cukup panjang. Hadis cukup panjang. Tetapi inti dari hadis ini bahwa salah satu sifat dan akhlak Rasulullah SAW adalah beliau mau berbagi. Tidak mementingkan kepentingan sendiri. Tidak egois. Tidak kikir. Ini sifat Nabi Muhammad SAW yang bila diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari akan menjadi sebuah perekat yang kuat di dalam kita bermuamalah, di dalam kita berinteraksi dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang memiliki sifat seperti ini akan dicintai. Akan dicintai. Dia siap berkorban untuk apapun. Dan dia siap mengeluarkan apa yang dia punya. Mendahulukan kepentingan orang lain. Dan itu telah terbukti pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Anas, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal Islam syai'an illa a'tahu. Kata Anas, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diminta atas nama Islam kemudian beliau tidak memberikannya. Itu tidak pernah. Selalu beliau kabulkan. Pasti beliau berikan apa yang diminta tersebut. Faja'ahu rajulun fa'a'tahu ghanaman baina jabalaini. Suatu hari ada salah seorang badui datang meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam harta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang badui tersebut kambing yang jumlahnya begitu banyak memenuhi lembah antara dua gunung. Saking banyaknya kambing yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a ila qaumihi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'an la yakhshal fataq. Orang tersebut segera kembali menuju kaum dan masyarakatnya. Dan dia menyeru, wahai kaumku, marilah kita sama-sama masuk Islam. Karena sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu memberi harta seperti kondisi orang yang tidak pernah merasakan dan takut kepada kefakiran. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabulkan setiap permintaan dari orang. Tentunya jumlah yang diberikan Nabi alaihi salatu wasalam itu melihat kondisi dari orang tersebut. Mengapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memberikan kambing dalam jumlah yang begitu banyak? Karena orang tersebut termasuk pemimpin kaumnya. Orang itu ucapannya dipercaya dan diikuti oleh masyarakat. Maka beliau alaihi salatu wasalam melihat ada hikmah, ada manfaat yang jauh lebih besar daripada sekedar kambing yang memenuhi lembah antara dua gunung. Dan itu terbukti. Pertimbangan Nabi alaihi salatu wasalam memang betul-betul nyata. Orang itu segera kembali ke kaumnya, bercerita, bahkan mengajak bersama-sama untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian mereka pun masuk Islam dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan gambaran dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ketiga. Akhlak Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang keempat yang dikenali oleh istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha adalah yakrim dhaif. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling menghormati dan memuliakan tamu. Sesuatu yang tidak akan mungkin dilakukan oleh kecuali sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki jiwa yang besar. Dia lebih mendahulukan untuk menyenangkan, membahagiakan tamu-tamunya. Padahal mungkin dia sendiri dalam keadaan lelah, letih, capek. Ada urusan yang lain. Namun urusan-urusan tersebut bisa ditunda. Atau bahkan mungkin bisa dicarikan penggantinya untuk menyelesaikan urusan tersebut. Dan dia lebih memilih untuk menemani, menghormati, memuliakan tamunya secara langsung. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis. Hadis Abi Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada al yaumil akhir, harusnya dia memuliakan tamunya. Harusnya dia memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu memberikan pengaruh dan manfaat yang begitu besar. Sekali lagi ikhwati fillah, konsep-konsep seperti ini yang sudah diajarkan oleh Islam, ternyata diadopsi oleh sekian banyak pihak. Mereka pelajari semuanya, diambil yang baiknya untuk mereka, tetapi bagi mereka semua itu diamalkan bukan dengan niat ikhlas, bukan sebagai bentuk ibadah, tetapi murni dalam urusan dunia, seperti memuliakan tamu. Lihatlah mereka yang memiliki usaha bisnis, demikian juga perusahaan-perusahaan, betapa mereka memberikan alokasi yang begitu besar untuk menghormati tamu. Tamu betul-betul dimuliakan. Ada ruang tunggu khusus untuk tamu, ada pelayan khusus untuk tamu, fasilitas-fasilitas diberikan untuk tamu, luar biasa. Padahal Islam sudah menerapkan konsep ini sejak Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam diutus. Oleh karena itu ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai seorang muslim harus membuat perencanaan yang matang. Ketika tamu datang ke rumah kita, penghormatan apa yang bisa kita berikan untuk tamu tersebut? Bukan sesuatu yang bersifat biasa, bukan, tapi sesuatu yang luar biasa. Dan memang orang Arab dikenal memiliki sifat seperti ini, memuliakan tamu. Orang yang datang bertamu dimuliakan, disembelihkan kambing. Bahkan sekalipun kambing itu adalah kambing terakhir miliknya, dia tidak peduli. Tetap dimuliakan tamunya. Sebuah kisah disebutkan sebagian ulama, bahwa suatu hari seorang pembesar dan tokoh di masyarakatnya mengadakan acara makan siang. Acara makan siang ramai. Tamu-tamu yang datang bukan tamu orang sembarang. tetapi tamu undangan, tamu-tamu khusus. Namun di antara tamu undangan itu ada juga ternyata sanak kerabatnya ataukah temannya, tetapi berasal dari desa. Sehingga tidak mengerti unggah-ungguh, tidak mengerti sopan santun, tata cara yang berlaku di situ seperti apa. Termasuk air cuci tangan. Cuci tangan pakai belanga dan baskom yang besar itu. Bagi kebiasaan masyarakat di sana, di negeri Yaman, air itu adalah untuk cuci tangan ya. Tetapi luar biasa. Bagi mereka adalah sesuatu yang aib dan celah kalau air itu kemudian diminum. Ini sudah meruntuhkan harkat martabat seseorang. Tetapi subhanallah tamunya itu karena tidak tahu lihat air seger diminum. Yang lainnya tamu-tamu lain tertawa sambil tertawa sinis, mengejek, marah, lucu, bergabung menjadi satu. Tetapi apa yang dilakukan oleh tuan rumah? Yang dilakukan tuan rumah dia juga mengambil baskom air di depannya dan dia juga minum. Dia tidak ingin membuat kecewa dan bersedih tamunya satu si badui. Meskipun dari sisi dan sudut pandang yang lain dia telah menjatuhkan harkat dan dirinya kan, melakukan sesuatu yang dianggap celah. Tetapi subhanallah ternyata kehormatan tamunya itu lebih dia junjung daripada kehormatan dirinya sendiri. Kalau kita sih nggak mungkin kayak gitu, seperti kita tidak mungkin. Wallahu alam. Mudah-mudahan suatu saat bisa. Minum air baskom itu bukan maksudnya memuliakan tamu melebihi kepentingan kita sendiri. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan konsep man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada al yaumil akhir, muliakan tamunya, hormati dia. Artinya tingkat keimanan seseorang itu bisa diukur dengan seberapa baik dan seberapa baguskah pelayanan dia dan servisnya kepada tamu yang datang. Kepada tamu yang datang. Sekali lagi konsep ini diadopsi oleh musuh-musuh Islam. Counter-counter customer service, ya kan? Kantor informasi, subhanallah. Kita datang saja sudah disambut dengan senyum. Tidak boleh kok pelayan yang bertugas di customer service kemudian cemberut gitu, pecat. Ini setiap tamu yang datang, siapapun dia, meskipun belum diketahui apa tujuan dan maksudnya, harus disambut dengan senyum, pintunya dibukakan. Selamat siang Bapak, silakan masuk. Dibukakan pintu, satpamnya tutup. Berapa meter kemudian, berapa langkah yang selanjutnya, sudah ada petugas lain. Ada yang bisa kami bantu? Oh begini, itu langsung ke loket sana. Sampai ke loket sana, ada lagi pelayan berikutnya. Subhanallah, kan begitu. Tapi gak pernah itu, sang satpam, kalau di rumah, bukakan pintu rumah. Itu bedanya, antara apa namanya, amalan yang dilakukan atas niat ibadah dengan amalan yang dilakukan bukan atas niat ibadah. Kalau amalan itu dilakukan atas niat ibadah, dimanapun akan kita kerjakan, dimanapun akan kita laksanakan. Tapi kalau niatnya bukan ibadah, ya sebatas kerja saja. Bukakan pintu, senyum, ramah. Tapi kalau di rumah untuk ayah dan ibunya tidak pernah disambut dengan dibukakan pintu. Monggo Bapak, monggo melebet. Bapaknya kaget, mungkin bisa pingsan. Wah anakku ngopo ini. Ngaji salafi kok jadi kayak gini. Bapaknya masuk ke rumah atau ibunya masuk ke rumah, istrinya mau masuk ke rumah sudah disambut dengan senyum, bukakan pintunya, monggo Bapak melebet. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Nah, atau juga kepada istrinya, ini ada yang bisa saya bantu? Palingnya cuma dicubit. Betul ya? Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sering kita dengar, sering sekali kita dengar tentang bentuk-bentuk penghormatan kepada tamu, bentuk-bentuk penghormatan kepada tamu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam Sahihain tentang ayat Allah Subhanahu wa taala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Anas bin Malik menceritakan bahwa ayat ini nazalat fi rajulin minal ansar. Arsala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ahu dhaifan min adyafi fa ata bihi manzilah faqalat lahum ra'atuhu ma hadza qala hadza dhaifun li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menceritakan bahwa ayat tersebut diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada salah seorang sahabat Ansar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada sahabat itu agar menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamu itu kemudian dibawa ke rumahnya, istrinya bertanya, "Siapa orang ini?" Sahabat Ansar itu menjawab, "Tamu Rasulullah." Tamu Rasulullah. Istrinya kaget. Demi Allah, demi zat yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran, tidak ada bahan makanan yang kita punya sekarang kecuali sepotong roti. Apakah sepotong roti itu untukku, untukmu, untuk tamu, untuk pelayan, ataukah untuk yang lain? Sepotong roti yang masih kering. Tapi kata suaminya, buatlah makanan dari sepotong roti. Dipotong-potong, kemudian dimasak, campurkan sedikit daging, kemudian campurkan sedikit samin. Setelah itu, hidangkan makanan tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa makanan itu memang disiapkan hanya untuk anak-anaknya. hanya untuk anak-anak. Setelah makanan disiapkan, sang suami memerintahkan agar lampu rumah itu dimatikan. Sengaja dimatikan. Kemudian sahabat Ansar tersebut mempersilahkan sang tamu untuk makan jamuan tersebut. Dalam keadaan gelap, tamu itu makan dengan lahap. Sementara sahabat dan istrinya itu membuat gerakan seolah-olah mereka juga ikut makan, padahal tidak. Dalam keadaan gelap, buat gerakan, kan gitu bisa. Sampai akhirnya datang waktu pagi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam ketika datang pagi bertanya, "Aina sahibu dhaif?" Mana sahabat yang kemarin menjamu tamu? Diulang 3 kali oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tetapi sahabat itu tetap diam. Kata sahabat tersebut setelahnya, "Ana sahibu dhaif, wahai Rasulullah, sayalah tadi malam yang menjamu tamu Anda." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam baru saja menyampaikan kepadaku bahwa Allah tertawa melihat perbuatan kalian tadi malam, yang memerintahkan lampu dimatikan, menghidangkan makanan, menemani sang tamu, tamunya makan sendiri, sementara si pemilik rumah yaitu sahabat Ansar tersebut tidak makan tetapi mengeluarkan gerakan-gerakan seolah-olah mereka pun ikut makan." Lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain dibandingkan diri mereka, padahal mereka sendiri pun punya kepentingan dan keperluan. Ini bagi si pemilik rumah. Tetapi bagi si tamu, Nabi alaihi salatu wasalam membimbing kita untuk tidak mengecilkan arti hidangan yang diberikan oleh tamu. Malah cuma mendoan. Apa enggak ada yang lain? Mendoannya wis dingin lagi kan gitu. Yang kelihatannya bekas. Orang anyar kayak. Mungkin tehnya kurang manis dan segala macam. Tidak boleh dianggap kecil arti hidangan yang telah diberikan oleh si pemilik. Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, "Kafa bil mar'i syarran an yatasakhata ma kurriba ilaih." Cukuplah sebagai bukti bila seseorang itu memiliki watak yang jahat apabila dia tidak senang dengan makanan yang dihidangkan untuknya. Ini sudah cukup sebagai bukti bahwa A, B, C, saya, dia, Anda adalah orang yang jahat, orang yang tidak baik. Karena melihat hidangannya gini, dilihat semua kayak, aduh radoyan, radoyan. Oh, gak usah repot-repot, gak usah repot-repot. Nanti saya beli mie ayam aja. Beli mie ayam aja. Subhanallah, tidak boleh seperti itu. Tunjukkan kita senang, lahap, meskipun... Kan gitu, telan ludah, tapi tunjukkan kita juga senang atas jamuan tersebut. Mungkin itulah hidangan terbaik yang bisa diberikan oleh si tuan rumah. Kalau ditanya, gimana Pak? Pas? Pas? Pas. Rasanya? Pas? Pas. Pas di hati. Bukan pas rasanya, pas di mulut dan di lidah. Pas di hati. Alhamdulillah pas. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ya nisa'an muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsinashat." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wahai kaum muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian tetangga lainnya, meskipun itu dalam bentuk hidangan dan jamuan, dalam bentuk sop berkuah banyak tetapi berdaging sedikit, hanya tulang kaki kambing yang daging-daging menempel di sana, Mas, yang tersisanya sedikit, seperti itu makanannya." Tapi Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan jangan dianggap remeh pemberian itu. Subhanallah ya ikhwan. Konsep-konsep seperti ini kalau kita ingin berbicara satu demi satu poin. Ini kan seharusnya sebenarnya apa yang kita sampaikan dalam kesempatan siang ini adalah penyampaian secara umum. Belum kita preteli satu-satu. Belum kita preteli satu-satu. Menjadi sebuah tema khusus. Tidak boleh meremehkan kebaikan orang. Ini kalau dibahas lebih rinci, lebih detail dengan contoh-contohnya, beberapa ilustrasi, kemudian kita bandingkan misalnya dengan konsep yang ditawarkan oleh ahli sosial dan semisalnya, ternyata konsep Islam itu adalah konsep yang sangat sempurna sekali. Perlu diketahui bahwa konsep-konsep Islam ini sebenarnya dipelajari. Beberapa orang misalnya yang sempat belajar sampai ke Vatikan, sekolah pendeta, banyak di antara mereka bercerita bahwa salah satu kurikulum mata kuliah yang diajarkan di sana adalah membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis-hadis yang mereka bahas dengan tujuan apa? Menghancurkan umat Islam itu sendiri. Misalnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ma taraktu fitnatan ashadda 'alal rijal minan nisa." Nabi mengatakan, "Tidak ada bahaya yang lebih besar bagi umatku untuk kaum laki-laki di antara mereka dibandingkan bahaya wanita." Secara tidak langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa bahaya yang memberikan mudharat terbesar bagi kita kaum laki-laki justru datang dari kalangan wanita. Maka mereka menangkap, "Oh, inilah celah yang paling bagus untuk menghancurkan kaum laki-laki umat Islam justru dari wanita." Maka kemudian ada istilah program pemutusan generasi. Jangkanya panjang. Pemutusan generasi itu bentuknya seperti apa? Kaum wanita yang muslimah atau yang tidak berlatar belakang agama sekalipun direkrut dari daerah-daerah yang relatif cantik. Kan kecantikan itu kan relatif dari daerah ukurannya kan itu. Ya kita sama-sama paham lah. Direkrut, dibawa ke luar negeri, dididik. Mereka betul-betul dididik dengan Islam. Menggunakan jilbab, pintar baca Al-Quran, segala macam, fasih. Setelah itu dikirim balik ke Indonesia. Dikirim balik ke Indonesia, ditawarkan kepada orang-orang yang dianggap berilmu agama. Ustadz-ustadz dan semua. Setelah ini berhasil, diharapkan mereka punya keturunan. Setelah punya keturunan, 1, 2, 3 dan seterusnya, barulah program pemutus generasi itu dilakukan. Anak-anak tersebut kemudian dibawa ke luar negeri, ke Eropa, ke Belanda, dan seterusnya. Anak-anak itulah yang nanti dijadikan bibit untuk dididik sebagai kaum yang akan menghancurkan umat Islam itu sendiri. Jangkanya panjang ya. Jangkanya panjang sekali. Wallahu'alam bisawab. Jadi umat Islam tidak boleh terlena. Kita sebagai umat Islam tidak boleh lalai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah ridha sampai kita betul-betul ikut dan tunduk dengan mereka. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha adalah yu'inu ala nawaibil haq. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membantu orang-orang yang berhak, orang-orang yang punya hak itu dibantu oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita anna imra'atan fi akliha syai'un ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat innali ilaika hajatan qala ijlisi ya umma fulan fi ayyi tariqil madinati shi'ti ajlis ilayki hatta aqdi hajataki qala fajalasat fajalasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaiha hatta faraghat min hajati. Membantu melayani orang-orang yang berhak. Kata Anas, pernah ada seorang wanita yang punya pikiran, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Wanita itu datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ya Rasulullah, saya ada perlu dengan Anda. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Ummu Fulan, silakan duduk. Di tempat manapun di kota Madinah ini yang engkau pilih, yang engkau pilih, aku akan menemanimu duduk sampai engkau menyelesaikan keperluanmu dengan luar biasa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam adalah ayah, meskipun yang datang adalah seorang wanita, tetapi wanita tersebut posisi adalah anak. Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang ayah bagi seluruh kaum muslimin, bagi seluruh kaum muslimat, sehingga apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam benar dan tidak bisa dijadikan dalil bolehnya berikhtilat. Lo lihat Nabi ngobrol sama akhwat, tidak seperti itu. Beda posisi kedudukan Nabi alaihi salatu wasallam dengan posisi kita. Akan tetapi pelajaran yang kita ambil bahwa seorang muslim yang baik, dia akan meluangkan waktu dan kesempatannya demi membantu kebutuhan orang. Demi membantu kebutuhan orang. Lihat, dari jawaban Nabi alaihi salatu wasallam ini saja sudah bisa memberikan pencerahan, kesegaran di dalam berpikir. Kata Nabi, fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlis ilaiki hatta aqdi hajataki. Silahkan kamu pilih tempat mana dari kota Madinah. Mau di jalan, di pinggir jalan, dimanapun. Saya akan duduk menemanimu sampai engkau sendiri bisa menyelesaikan keperluanmu kepadaku. Nah, sampai akhirnya Nabi SAW betul-betul duduk menemani wanita tersebut sampai selesai dari keperluannya. Benarlah apa yang dikatakan Nabi SAW di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa membantu seorang muslim melepaskan diri dari kesulitan dunia, maka Allah akan memberikan untuknya jalan keluar dari kesulitan hari kiamat. Barang siapa memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat. Itu janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Khadijah membawa Nabi alaihi salatu wasallam menemui salah satu pamannya, salah seorang ahli kitab, Warakah bin Nawfal, menceritakan apa yang dialami oleh suaminya di Gua Hira. Di Gua Hira, kata pamannya, Warakah, demi Allah, sesungguhnya yang turun dan menemuimu sama dengan yang turun menemui Musa. Dzalika Namus, itulah Namus, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Duhai, seandainya aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu sendiri. Duhai, seandainya aku masih hidup saat engkau diusir sendiri oleh kaummu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bertanya, Awamukhrijiyah? Apakah benar mereka nantinya akan mengusir saya dari kampung halaman sendiri? Kata Warakah, demi Allah, tidak ada seorang pun yang datang menyampaikan apa yang engkau sampaikan ini, kecuali pasti akan diusir dan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Meskipun demikian, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh orang-orang Quraisy betul-betul mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun sebagian mereka tetap di atas kekufuran, tetapi dalam muamalah duniawiyah Nabi alaihi salatu wasallam tetap dipercaya. Secara agama dan keyakinan mereka memusuhi Nabi, tapi kalau sudah dalam hal amanah kejujuran, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari kejujuran amanah yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam.